ikut juga. Subhanallah. Hari ini kita lihat umat Islam mengikuti sunnah Yahudi dan Nasrani. Salah satunya dalam hal mencari pemimpin untuk mereka. Betul? Allahu Akbar. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya perlihatkan satu tayangan ini. Ini bukan ranah sekali lagi menyebar kepada seluruh aspek hidup kita. Dan bukan hanya kalangan para pejabat, politikus dan bisnismen, tidak. Semua ranah usia kena, termasuk para remaja kaum milenial. Mereka terjebak pada sistem dajjal lewat propaganda dunia entertain, musik dan drama Korea. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Belum berbicara tentang vaksin dan sekali lagi, inilah fitnah duhaima itu. Allah menghadirkan kita dengan Al-Quran, menghadirkan Quran untuk kita karena Allah Maha Tahu. Allah menakdirkan generasi akhir zaman generasi cerdas, generasi pintar. Maka fitnah itu dibuat dengan sangat cerdas juga oleh iblis dan dajjal. Tapi alhamdulillah dengan Quran dan Sunnah kita bisa melihat wujud fitnah tadi dan satu persatu terbongkar, Bapak Ibu. Saya belum berbicara tentang fitnah dajjal dalam hal makanan, obat-obatan dan juga vaksin. Yang vaksin ini bisa masuk ke dalam kategori yang berbahaya. Ada satu upaya untuk mengontrol populasi. Kontrol population. Ayo, hanya satu chip. Diberlakukan sebuah vaksin karena sebuah pandemi. Pandemi itu mereka ciptakan. Maka ketakutan manusia di seluruh dunia. Lalu mereka hadir seolah-olah sebagai penyelamat. Kamu punya vaksinnya. Maka vaksin itu pun dibuat dan dijual kepada seluruh negara. Dan vaksin itu dimasukkan lewat jarum suntik. Ada satu chip yang bisa masuk ke dalam jarum suntik. Maka hati-hati, jangan sampai mau divaksin. Apakah saya memerangi ini? Tidak. Kecuali jika sudah terbukti vaksin itu isinya sehat dan bisa dibuktikan secara medis. Saya menolak lupa apa yang terjadi pasca WTC dilakukan oleh mereka. Amerika memperlakukan pembelakuan undang-undang anti-teroris dengan memberikan undang-undang imigrasi yang terbaru di mana semua rakyatnya harus divaksin. Dan vaksin itu ada microchip yang ditanam ke dalam tubuh mereka. Sudah pernah mendengar, Bapak Ibu? Nah, ini yang saya khawatirkan. Ketika mereka mengontrol kita, maka dengan mudah mereka mengontrol kita lewat satelit. Inilah sempurnanya sistem dajjal. Baik Bapak Ibu yang mata Allah, dan sayang sekali muda-mudi kita yang jauh dari kontrol orang tua mereka menelan bulat-bulat apa yang datang dari musuh-musuh mereka, termasuk apa yang datang dari Korea. Hatta mereka tidak jeli melihat ada sisi-sisi yang negatif di dalamnya, sisi-sisi konspirasi iblis dan dajjal. Betul gak demikian? Ini dia. Muncul merchandise atau merchandise yang datang dari sana. Salah satunya gantungan kunci yang bentuknya seperti itu. Ada yang punya gantungan kunci seperti itu? Itu simbol dajjal. Bapak Ibu, sangat halus mereka menyesatkan kita. Luar biasa. Cerdas Ajazir. Dia menjauhkan kita dari tauhid. Bapak Ibu, panjang sekali bahasan kita. Kalau saya sampai kepada pertemuan Nabi Isa dengan kita sampai subuh barangkali. Kita belum bicara Samiri di zaman Nabi Musa. Kita belum kemana di zaman Rasulullah SAW. Dan juga kita belum berbicara tentang perang demi perang. Pertemuan berikutnya barangkali malam besok akan kita bahas. Bapak Ibu hadir dalam kajian-kajian ya. Apabila Al-Mahdi hadir, adakah umat Islam akan berperang dengan musuh-musuh mereka? Iya. Salah satu perang yang akan terjadi, Rasulullah SAW sampaikan sebagai tanda kiamat telah dekat. La takumu sa'at hatta tuqatilu qauman sigaral ayun juluduhum ahmar zunfal uruf wa wujuhum kal majanil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu kaum, satu bangsa. Sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Kalau umat Islam perang dengan bangsa itu ciri kiamat telah dekat kepada kita. Bangsa mana yang dimaksudkan Rasulullah SAW? Sudah hadir mereka di tanah air kita? Sudah. Tidak ada negara satupun di dunia ini yang tidak terkena oleh mereka. Hatta Amerika, hatta Jazirah Arab, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di Timur Tengah saya rindu masakan Indonesia. Lalu saya dibawa ke restoran Cina. Di situ saya menemukan soto ayam, di situ saya menemukan cah kangkung dan sebagainya. Kok bisa? Yang punya ternyata orang Cina. di Timur Tengah sekalipun, di Arab sekalipun ada komunitas mereka. Inilah yang mereka kenal dengan One Belt One Road, upaya mereka untuk menggenggam dunia. Dan itu tokohnya sekarang dipertahankan sebagai presiden abadi Cina, Xi Jinping. Adakah agennya di Indonesia? Saya tidak bertanya itu. Keceplosan. Bapak Ibu, waktu kita belum masa kita belum selesai dan waktu kita sudah tidak cukup, Bapak Ibu. Baik, untuk penutup saya berikan nasihat kepada para pemuda-pemudi, jangan menelan bulat-bulat yang datang dari produk-produk mereka. Itu adalah cara yang sangat halus untuk membuat kita hancur. Andaikan saya sutradara, tentu saya akan membuat skenario yang lebih indah dan Islami, tanda petik. Tapi sekali lagi mohon maaf, mohon maaf. Andaikan saya sutradaranya, mungkin akan saya, kalau saya sutradaranya, mohon maaf sekali lagi kalau saya tampilkan ini di dalam mesin. Tapi saya hanya mengingatkan, jangan sampai anak-anak kita, putra-putri kita secara fisik bersama kita, tapi jiwanya berada dalam genggaman iblis dajjal lewat jerat-jeratan fitnah dajjal. Bapak Ibu, pembahasan kita tidak mungkin kita lanjutkan karena waktu sudah habis. Mohon maaf terlalu malam. Insya Allah saya akan berada di Medan sampai hari Kamis. Bahkan hari Kamis ada kajian siang dan malam. Nah, kita tuntaskan nanti sampai kepada peristiwa yang memang berat untuk saya sampaikan. Nah, kita bahas fitnah Duhaima dalam hal reduction of population, mengurangi populasi manusia dengan banyak cara, bukan hanya dengan pandemi yang bernama Ebola, antraks, flu burung, SARS, MERS dan pandemi COVID-19. Nanti akan ada virus-virus lain. Tetapi genosida, lihat Suriah, lihat Palestina, lihat Uighur, lihat Yaman dan lihat Irak dan Afghanistan. Kita akan bahas dalam pertemuan dengan tema kita tentang wahan, cinta dunia dan takut mati. Bapak Ibu, sebentar lagi pertarungan yang besar ini akan terjadi. Dua pasukan yang terbaik sudah saya lihat di muka bumi ini, Ahlus Syam. Beberapa kali saya bertemu dengan mereka, mereka sudah terlihat seperti itulah mereka yang dimaksudkan Rasulullah. Ashabul Yathisut Taliban, sepertinya mereka lah para panji hitam yang Rasul sebutkan akan muncul dari bumi Khurasan. Satu lagi pasukan yang sedang ditunggu-tunggu kehadirannya, sehingga mereka pun datang dan mempertanyakan kehadiran Taifah Mansurah. Kenapa disebut Taifah Mansurah? Taifah kit'atum minal muslimin, disebut Taifah karena jumlah mereka sedikit dari umat Islam. Mansurah ditolong karena mereka hadir dari negara yang oleh penguasa mereka. Dan saya berharap Taifah Mansurah itu adalah Indonesia. Pertanyaannya, pernahkah Rasulullah menyebutkan Indonesia? Nantikan pembahasannya dalam kajian berikutnya di jam tayang berikut ini bersama saya. Waktu kita tidak mencukupi, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir bersama saya. Sekali lagi Bapak Ibu, tadi saya coba mengaitkan dengan Quran dan Sunnah untuk menyampaikan sisi yang benar secara mutlak. Adapun di luar itu adalah interpretasi saya yang tentu berbeda dengan ulama yang lain. Tapi saya menghormati mereka yang berbeda dengan saya. Saya tidak menjelek-jelekan mereka. Maka jika ada yang menjelek-jelekan ulama yang lain, waspadai siapa di balik mereka yang menggerakkannya. Karena saya sudah mencatat mereka yang disebutkan Rasulullah SAW. Baik, saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Saya khruju fi akhiriz zaman qauman takiruna salatakum ma salatihim wa takiruna qiraatakum ma qiraatihim wa takiruna a'malakum ma a'malihim. Akan muncul di akhir zaman satu kelompok manusia yang kalian akan merasa remeh dengan solat kalian dibandingkan solat mereka. Hebat ketika mereka solat. Watahkiruna kiraatakum ma kiraatihim. Kalian akan kagum dengan bacaan Quran mereka dibandingkan Quran kalian. Seolah-olah Quran turun untuk mereka. Watahkiruna amalakum ma amalihim. Dan kalian akan kagum dengan amal ibadah mereka. Hebat sekali kajian ribuan mereka. Dan mereka punya berbagai macam alat teknologi. Bahkan punya stasiun televisi dan radio. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, hum yamrukuna minad din kama yamruku sahmun minal mayyitih. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Sekali lagi, mereka lepas dari Islam sebagaimana anak panah yang lepas dari busurnya. Allahu Akbar. Kalau anak panah lepas dari busurnya, balik lagi tidak? Artinya kelompok yang kita kagum dengan kehebatan mereka, seolah-olah mereka paling Quran Sunnah, ternyata mereka lepas dari Islam dan tidak kembali lagi kepada Islam sebagaimana anak panah yang tidak kembali pada busurnya. Sudah muncul tidak kelompok itu zaman sekarang? Demi Allah, saya sudah meneliti kemunculan mereka dan ternyata ini adalah baik skenario dari mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam. memecah belah umat Islam dari dalam. Hati-hati, waspada, jangan salah hijrah.